jadi nyetir mati nggak dipencet. Sekarang nyala. Kalau hidup gini ya, tenit-tenit gini. Kalau kita sendiri. tahun depannya kita beda lagi. Terusan dalam Muhammad hadir juga syair usafa. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad dan berikanlah kami syafaat kasih Nabi kita Muhammad. Kita berdoa dulu, kita coba meminta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Lamma tala waqtul buruj li Ahmadin an idni man syaa'uhu qad kana. Amarat bihil umul aminati bintu wahbin. Fallaha a'lal ila ma kana. Min walad al-makhtar Abdullah ibn Abd al-Muttalib ra'ah burhana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh,

mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata, menuturkan kata, bagaimanapun, sehebat apapun anak kita tersebut, ananda tersebut, Allah berikan anugerah fitrahnya, pastilah anak-anak. Mohon dimaafkan, dan dengan keikhlasan hati para guru-guru, orang tua, teman-teman, kakak-kakak, adik-adiknya semua, Umi sangat mengharapkan maaf dan ridhonya. Untuk itu, Syekh Rashid akan langsung memimpin untuk satu lagi selawatan. Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita kehidupan ini. Tapi kita mungkin lupa bersyukur, dan kita juga lupa mengingat hari kematian kita. Untuk itu, Syekh Rashid akan langsung memimpin untuk sekedar mengingat hari kematian kita, dan dia langsung akan memainkan alat dan bukanya. Insya Allah dia juga sedikit pandai memainkan alat. Itu aja kali ya. Yang punya sama dengan Syekh Rashid. Dan inilah keseharian beliau, tidak lepas dari kaligrafi Al-Quran, hadis, dan selawatan di rumah. Umi sengaja memberikan dan buka alat ini di rumah, dan sekaligus memberikan sound systemnya untuk dia sehari-hari bermain dan bersolawat. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kita beristighfar dulu, mohon kepada